ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Ikhwani saudara-saudaraku semua yang saya cintai dan saya hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia ini. Di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, al-ma'ahid, markas-markas dakwah salafiyah, al-sunnah wal jamaah, pondok-pondok pesantren yang di dalamnya diupayakan masing-masingnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Karena selagi kita hidup di dunia ini, kita dibebankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah yang cukup besar, yang terbesar di dalam kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah thalabatul ilm, mencari ilmu. Hatta dia sudah berkeluarga, dia sudah memiliki istri, memiliki anak yang banyak dan seterusnya. Yang namanya thalabatul ilmi, mencari dan berdakwah terhadap ilmu yang dia dapatkan tidak akan pernah selesai. Sebelum ruh atau jasad-jasad kita berbaring, terbaring di liang lahat, maka tidak ada kamus istilah istirahat mencari ilmu. Sekeadaan apapun dia, sesibuk apapun, dan seberat apapun beban yang dia hadapi, selalu berupaya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambah ilmunya. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah aku ilmu. Tidak dikatakan Rabbi zidni malan. Ya Allah, berilah aku harta. Harta itu nomor sekian. Yang penting kita selalu berupaya ilmu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat demi ayat, hadis demi hadis, ucapan-ucapan para ulama, ulama-ulama di atas manhaj al-haq, maka kita harus merasa haus padanya. Tidak ada yang lebih berbahagia di dunia ini kecuali kita senantiasa berjalan di atas ilmu. Tidak ada yang lebih menyenangkan mata ini, membuat sedap mata ini, kecuali kita senantiasa terus bergulat, terus bergelut, dan juga terus selalu beredar dengan sunnah dimanapun sunnah itu beredar. Ketika di sini, ketika kita di masjid, sunnah di situ beredar, ditegakkan sunnah-sunnah kita amalkan. Ketika kita keluar dari sini, di kelas atau di tempat-tempat yang lainnya, dimanapun sunnah beredar, kita ikuti sunnah itu apa yang ada padanya. Dan ketika di tubuh ini, di badan ini, kita harus mengamalkan sunnah. Sunnah yang diterapkan, yang diajarkan oleh Rasulullah, kita terapkan. Ya. Dalam keadaan kita beraktivitas, tidur, dan sebagainya, kita senantiasa mengiringi dengan ilmu. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan dars kita dari kitab A'unul Ahadis Samad fi atau Syarah Al-Adabul Mufrad. Ya, kurang lebih judulnya yakni pertolongan, memohon pertolongan dari Allah yang Maha Esa, yang Maha Bergantung, tempat Maha Bergantung dalam mensyarah kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, oleh Syekh Al-Alamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Adapun kitab aslinya tulisan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis yang akan kita masuki adalah hadis yang 353, tapi biasanya kalian membacakan hadis secara jamaah. Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke hadis berikutnya tentang bab yang baru setelah kita melewati dua hadis dari bab kemarin. Bab ar-rajul yuhibbu qauman walamma yalhaqu bihim. Walamma yalhaq bihim. Kemudian bab yang berikutnya bab fadlu al-kabir. Ya. Bab tentang keutamaan orang yang senior, bahasa kitanya senior ya. Siapa gilirannya? Adam, tafadhalu. Tafadhal ya, akhi. Hadatsana Ahmad bin Isa babu fadl al-kabiri. Hadatsana Ahmad bin Isa qala hadatsana Abdullah bin Wahab qala Abi Sakhar an ibni Qusayd an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham sahirona wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami dan tidak mengetahui hak-hak yang lebih tua di antara kami, maka buka golongan dari kami. Wa fi hadzal hadisi dalilun ala masyru'iyati husnil akhlaqi wa wujubi rahmati min ba'dil muslimina li ba'din. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang disyaratkannya akhlak yang baik dan wajibnya saling merahmati dari sebagian muslimin kepada muslimin yang lainnya. Wa min muqtada husnul khulqi wa rahmati, dan di antara konsekuensi akhlak yang baik dan rahmat adalah an yuwaqqiru shaghirul al kabira, yaitu seorang yang lebih muda memuliakan yang lebih besar karena adanya akhlak yang baik di sisinya. Wa ayyarhamul kabiru shaghira, dan seorang yang lebih tua menghormati yang lebih kecil, dan yang lebih tua menyayangi yang lebih kecil. Li'anal kabira qad aqala ma la ya'qilu shaghir, karena seorang yang lebih tua lebih mengetahui, lebih berakal apa yang tidak ada pada seorang kecil. Wa 'alima ma la ya'lamu shaghiru, dan lebih mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh anak kecil. Fatarahu yarhamu shaghira wa yahsunu ilaih, maka kau lihat seorang yang lebih tua menyayangi yang lebih kecil dan berbuat baik kepadanya. Sawa'un bi ta'lim, sama saja dengan ta'lim, pendidikan, pengajaran, atau au bima yahtaju ilaih, atau dengan memberikan kebutuhan kepadanya, lifaki kurbatihi, untuk menghilangkan kesusahan. Wa adamu mu'akhadatihi inzalla, dan tidak memberikan hukuman-hukuman ketika dia salah. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Wa idz kana al-amru kadzalik fa inna min al-adabil islamiyah ay waqirul shaghirul kabira. Jika demikian perkaranya, maka sungguhnya di antara adab Islam ya adalah seorang yang lebih kecil memuliakan yang lebih tua. Wa ayyarhamal kabiru shaghira, dan seorang yang lebih muda menghormati yang lebih, dan yang seorang yang lebih tua menyayangi yang lebih kecil. Wa yusbihul mujtami' muta'alifan bihadzal adab bil islami ar-rafi' allazi yasduru minas shaghir lil kabir wa yasduru lil kabir lis shaghir. Maka jadilah akan saling mencintai dengan adab Islamiah ini yang tinggi, yang muncul dari yang kecil kepada yang besar, dan muncul dari yang besar kepada yang kecil. Wa qawluhu laisa minna, dan ucapan Rasulullah SAW laisa minna, ma'nahu laisa ala tariqatina wa sunnatina, maknanya adalah bukan dari jalan kami dan sunnah kami. Wa laisa ma'nahu anahu kafirun, dan bukan pula maknanya adalah bahwasanya dia adalah seorang kafir. Walakin ma'nahu annahu laysa ala tariqati sahihati allati da'a ilaiha al-Qur'an al-Karim wa sunnah mutahharah. Akan tetapi maknanya adalah bukan dengan cara yang benar yang mana Al-Qur'anul Karim dan sunnah mutahharah yang suci yang menyuruh kepadanya, yaitu menyuruh kepada perintah rahmat, kasih sayang dan perintah untuk saling menghormati di antara kaum muslimin. Ay yahtarimu ba'duhum ba'dho fa yahillul ta'aluf wa ijtima, yaitu sebagian mereka saling menghormati sebagian yang lain, maka akan menjadi saling mencintai dan bersatu. Wa yadhhabu taqatu wa fsiraq bi fadlillah, dan akan hilang perpecahan, perselisihan dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Summa bi ma'rifatil huquq lil dhawil huquq, kemudian dengan mengetahui hak-hak bagi orang yang memiliki hak-hak. Wa ta'amulu bi makarimil akhlaq wa sulukil husni, dan saling bergaul, saling bermuamalah dengan akhlak-akhlak yang mulia dan dengan cara-cara yang mulia dan yang baik. Masya Allah. Ahsanta barakallahu fikum. Bagus sekali apa yang sudah dibacakan barusan. Ikhwan fiddin azakumullah. Yang anak ketahui kalau kita membaca kitab seperti ini hadis itu tidak mubasyarah, tidak langsung gitu ya. Tapi karena kita bukan orang yang menukil langsung sanad gitu ya. Sehingga kita menyebutkan hanya bisa menyampaikan atau sebagai penukil ya. Seperti bab yang ini, bab kalau masalah bab sih itu enggak masalah ya. Bab fadlul kabir, yakni keutamaan orang yang dewasa, orang yang sudah senior, sepuh, dan orang yang lebih tinggi usianya. Ketika kita mengucapkan hadis, maka kita ucapkan qala, yakni qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Karena ini beliau yang berjasa, beliau yang mengerjakan ini, bukan kita. Jadi qala al-Imam al-Bukhari ya, kama naqala, misalkan itu sebagaimana dinukil oleh Al-Syekh Zaid bin Hadi bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah. Ya, ini kan dua orang yang sudah menulis buku ini. Pertama Al-Imam Bukhari-nya, kemudian Syekh Zaid-nya. Baru kita katakan haddatsana. Qala, ini mereka yang berdua. Qala hadza, qalahu. Mereka berdua yang mengucapkan keterangan ini. Haddatsana Ahmad bin Isa qala haddatsana Abdullah bin Wahab an Abi Sahr an Ibni Kusayd an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, man lam yarham saghirana, barang siapa yang tidak menyayangi orang-orang di bawah kita, yakni orang-orang yang lebih muda dari kita, tidak sayang ya, keras kemudian kasar ya, bengis misalkan, atau ya tidak rahim ya, tidak sayang lah gitu ya. Di sini wa ya'rif haqqo kabirina, di sini ada atof, ada huruf yang muqaddarah di situ, wa lam ya'rif haqqo kabirina, dan tidak mengetahui. Jadi ada di situ, ada huruf lam di situ, artinya dia tidak menyayangi yang kecil dan tidak mengetahui haknya, kapasitas ya, hak, yakni perkara yang mesti diberikan orang-orang dewasa di antara kita. Ya, hanya kita ketika kita di tengah-tengah ya, ada di antara kita adik-adik kita seperti di sini yang TT, yang TS dan sebagainya. Dan ada yang di atas kita ya, para asatidah, mungkin juga musyrif yang lainnya ya, juga asatidah yang lainnya itu umurnya di atas kita ya. Maka kalau tidak seperti itu ya, yang lebih kecil tidak sayang ya, kasar ya, dijewer aja misalnya gitu ya, atau lagi-lagi dicubit misalnya gitu ya, nggak ada apa-apa, diganggu, nah ini aneh, ini orang apa ini. Kemudian sama orang yang dewasa ya, dia merasa nggak butuh, dalam artian merasa nggak hormat, cuek juga, bahkan dia ngaku dia tahu dia itu masih lebih kecil, tapi sikapnya itu sikap yang sombong, sikap yang itu besar kepala dan sebagainya, tidak akrab gitu. Padahal dia orang yang soleh, padahal dia orang yang masya Allah ahlul ibadah, ahlul ilmi. Maka ini tentu tidak sesuai dengan akhlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi justru dia harus sayang sama yang lebih kecil dan hormat kepada yang lebih besar. Apalagi orang yang kita hormati ini orang yang berilmu. Tadi sudah dibaca oleh Akhuna Al-Fadil sebagaimana yang diterjemahkan juga. Ya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan disyariatkannya berakhlak yang baik. Ya. Jadi dalam hadis ini tersurat, tidak hanya tersirat, tapi jelas tekstualnya kita harus atau disyariatkan berakhlak yang baik. Di antaranya wujubur rahmah, wajib saling kasih sayang. Min ba'dil muslimin li ba'din, dari sebagian kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lainnya. Karena manusia itu makhluk sosial, kan gitu ya. Tidak bisa dia hidup sendiri. Dia butuh orang lain. Dia butuh orang yang bisa diajak mengobrol dan sebagainya, butuh bergaul dan sebagainya. Wa min muqtada husnul khuluqi wa rahmah an yuqira as-saghira al-kabir. Di antara konsekuensi berakhlak yang baik itu adalah sayang dan menyayangi. Ayuak kirasohir ini menghormati yang kecil kepada yang besar, kepada orang yang lebih dewasa. Karena adanya akhlak yang baik di dalamnya, ini dia akan rendah hati, gitu ya. Tidak sombong, tidak besar kepala, membencinya dan sebagainya. Dan di antara akhlak-akhlak yang baiknya juga yang kesatu tadi, menghormati yang kecil kepada yang besar, sekarang kebalikannya. Menyayangi orang yang besar, orang yang lebih tua, orang yang lebih senior, sayang sama yang lebih kecil. Ini dua-duanya ada semua. Karena apa? Orang yang besar itu wajar dia sudah banyak, kata orang, makan garam. Makan asam garam, ya. Walaupun tidak makan asam garam tiap hari gitu ya. Ya, makan yang lain-lain juga, tapi ini sebagai ungkapan dia sudah banyak banyak pengalamannya lah gitu. Ya gitu. Makan garam ini banyak sudah merasa asin gitu ya, merasa pahit getir hidupnya itu sudah dirasakan, malaya kilusawir yang belum dirasakan oleh orang-orang di bawahnya. Baru kemarin sore gitu. Kemarin baru masih anak ingusan dan sebagainya, sekarang sudah terus-terus. Ini tentu suatu hal yang kita perhatikan. Wa 'alima ma la ya'lam as-saghir. Dan orang yang dewasa ini sudah banyak pengetahuannya, sudah banyak mengalami pengalaman apa yang belum dialami orang-orang yang kecil. Sehingga dia harus sayang, fatarahu yarham as-saghir. Karena sebab ini orang dewasa lebih banyak pengalamannya, orang banyak dewasa lebih banyak berakal. Sayang sama yang kecil, jangan. Kalau mau kesana kasih tahu, nggak boleh. Udah, balik lagi. Nanti kamu kena beling, misalnya gitu ya. Nanti kamu kesana nanti akan diterkam sama serigala, nah, gitu ya. Dan sebagainya. Akan kamu mendapatkan musibah, akan diganggu dan sebagainya. Sini, balik lagi. Jangan ke tempat-tempat yang berbahaya. Wa yuhsinu ilaihi. Dengan melihat semacam itu, dia sayang. Apa berbuat baik pada mereka. Sawa'un bita'lim, apakah dengan diajari, atau apa-apa yang membutuhkan, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kecil untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, menemukan problem, dibantu. Dan tanpa menyusahkannya, tanpa menyiksanya, tanpa menghukumnya, lagi-lagi kena ikob, padahal gak salah gitu ya. Tapi kalau salah, ya ikob yang memadai, yang sesuai dengan kapasitasnya. Inzallah kalau dia keliru dan sebagainya. Kalau sudah demikian keadaannya, maka sesungguhnya di antara adab-adab yang Islami adalah sekali lagi kesimpulannya, orang yang kecil yang lebih muda sayang menghormati yang lebih dewasa, dan orang yang dewasa lebih menyayangi kepada yang kecil yang lebih muda. Dengan ini semua, kalau sudah terbentuk, terwujud, ya, kehidupan yang harmonis, yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW, akan menjadi fayusbihul mujtama muta'arifan. Ya, walaupun sikupnya kecil di pondok, akan terjadi kehidupan yang harmonis, ya, yang harmonis, saling ta'alif, ta'aluf, yakni saling jinak hatinya. Ya, bihadal adabil islami, dengan adab-adab yang Islam. Untuk mengangkat adab islami yang tinggi, yang bersumber dari yang kecil kepada yang besar, dan dari yang bersumber juga dari yang dewasa kepada yang kecil. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaysa minna, bukan termasuk dari di antara kami, bukan termasuk golongan kami. Maknanya itu laisa ala tariqina. Laisa ala tariqatina wa sunnatina. Bukan di atas jalan kami dan cara-cara kami. Ini sunnah-sunnah kami. Berarti pakai cara yang lainnya kalau begitu. Berarti dia pakai cara siapa? Dan bukan maknanya maknahu anahu kafir. Bukan dari golongan kami berarti dia bukan muslim langsung. Tidak seperti itu. Jangan dipahami dengan terlalu ekstrim. Karena itu bukan yang dimaksud. Bukan yang dimaksud dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang semisalnya, man raghiba an sunnati falaysa minni, berarti dia mutlak. Secara tegas dia sudah bukan non-muslim lagi. Tetapi yang dimaksud adalah laisa ala tariqatina wa sunnatina. Walakin ma'nahu, dan juga maknanya yang lainnya lagi, laisa ala tariqatis sahihah. Berarti orang tersebut tidak sesuai dengan cara yang benar. Artinya keliru, perlu diluruskan, perlu diajarkan, disampaikan. Allati da'a ilaihal Qur'an al-Karim wa sunnatul mutahharah. Sebagaimana yang diarahkan oleh Al-Qur'an al-Karim dan juga sunnah yang suci. Ya. Ini perkara-perkara yang sifatnya adalah kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman. Seseorang kalau ingin sempurna imannya, maka dia harus mengamalkan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti berakhlak yang mulia. Kalau dia tidak mengamalkannya, bukan berarti dia langsung kafir, tetapi dia tidak sempurna keimanannya. Dan akan berbenturan dengan perkara-perkara yang lainnya yang akan menunjukkan seseorang ini keadaannya keliru, keadaannya aneh. Bisa jadi dia akan menjadi orang yang kering. Kalau misalkan dia tidak mengikuti ajaran Nabi untuk menyayangi orang-orang yang lebih kecil, apa jadinya? Ya kering. Tidak ada kelembutan, tidak ada kasih sayang, kaku, kasar. Apa-apa bentak, apa-apa merengut, apa-apa melotot. Ya, jadinya seperti apa orang semacam ini? Tentu tidak mendapatkan simpati dari kaum muslim yang lainnya. Gak mau didekati. Nah, ini akan membenturan kepada sisi-sisi yang lainnya. Nanti kalau misalkan mau sholat, gak mau dekat sama dia. Lagi-lagi dimarahin. Padahal saya gak ada salah, gak ada apa. Didiemin, gak disapa, dan sebagainya. Ini akan muncul semacam itu. Akan muncul yang seperti itu. Begitu pula kalau tafrid, ini ifrat, berlebih-lebihan, na'udzubillah, akan menabrak ke perkara-perkara yang lainnya. Orang pasti akan curiga, ini orang kok dekat sekali sama anak kecil itu, ada apa ya? Nah, ini kan juga akan tanda tanya. Ya, yang wajar-wajar sajalah, ya. Biasa, dia memberi respon kepada yang lainnya itu dengan perkara yang normal. Tapi kalau berlebihan juga, dalam artian dia sayang sekali sama yang lebih kecil, semuanya disayangi, ya juga nanti pihak yang lebih besar belum dapat jatah, tidak dapat haknya untuk dipergaulkan, artinya diajak bicara sebagainya, pun ini juga tidak mungkin seseorang itu hanya hidupnya untuk seperti itu. Dia harus punya waktu untuk ibadah-ibadah yang lainnya, bekerja dan sebagainya, tidak mungkin hidupnya hanya berkerumun dalam artian bergumul dengan mereka seharian, nggak mungkin seperti itu. Ini yang terlalu berlebihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, rahimakumullah. Yang diajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa hiyal amru birrahmah wal amru bil ihtiram lil muslimin. Yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah perintah untuk kasih sayang dan menghormati kepada kaum muslimin. Artinya, perintah untuk kasih sayang, yakni kepada yang lebih kecil, dan perintah untuk menghormati kepada kaum muslimin, yakni kepada yang lebih dewasa. Ayyahtarimu ba'duhum ba'dan fayahillu lita'alufin walijtima'in. Ya, ta'aluf. Artinya, menjadi suatu solusi, menjadi suatu apa jalan keluar, akan terurai, akan terbentuk kasih sayang dan persatuan. Akan hilang perpecahan, akan menghilangkan putusnya tali silaturahmi dan sebagainya dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Akan hilang semacam itu. Kemudian dengan mengenal hak-hak kepada orang-orang yang memilih hak, maka wa ta'amul bimakarimil akhlak wassulukil hasan. Ya, dengan mengenal hak-hak bagi yang memiliki hak, sampaikan kepada yang memiliki haknya, maka dengan itu akan terwujud at-ta'amul bimakarimil akhlak, muamalah yang didasari dengan akhlak yang mulia dan perangai yang baik, al-husni atau al-hasan. Kita sambung lagi dengan hadis yang berikutnya, dan cukup pendek hadisnya. Sebelum ana lanjutkan, biasanya ada ini enggak sebelum masuk ke dars itu murojaah. Murojaah yang kemarin ditanya gitu. Ya ditanya yang dalam syarah gitu, ada enggak seperti itu? Oh, jadi lanjut terus gitu ya. Oh. Ya soalnya mungkin ada apa namanya perkara yang kemarin itu supaya diingat gitu kan, hadis kaitannya dengan hadis yang lainnya atau mungkin dengan asar yang lainnya atau definisi atau apa faedah yang disampaikan oleh syekh itu tersurat di dalamnya atau tersirat di dalamnya itu yang merupakan perkara yang sedang dibahas kan gitu ya. Tapi nanti mungkin ana akan konsultasikan ke ustadz yang sebelumnya. Berikutnya giliran siapa? Jadi kalau belum itu terus di itu ya, ditanya terus. Soalnya kan gilirannya ini kan mungkin ada yang lain, tapi kalau ininya masih belum lagi dari atas gitu ya. Silakan. Hadis 356. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Mahmud qala haddatsana Yazid bin Harun أحبرنا الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. Telah menyampaikan kepada kami Mahmud, dia berkata telah menyampaikan kepada kami Yazid bin Harun, telah menyampaikan kepada kami Walid bin Jamil dari Qasim bin Abd Rahman dari Abi Umama bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil daripada kita dan tidak memuliakan yang lebih besar, maka bukan dari golongan kami. Hadzal hadits bima'na al hadits sabiq lahu wa muqtadahu wujubu tawqiri min as-saghiri al-kabir. Hadis ini menunjukkan yang bermakna dengan hadis yang sebelumnya dan konsekuensinya diwajibkan untuk menghormati dari anak kecil untuk orang besar, untuk mencari dan mengharapkan pahala darinya karenanya. Wa rahmatul kabiri lishaghiri ihtisaban wa talaban lil ajri, dan menyayangi orang yang lebih kecil karena mengharapkan dan mencari pahala, wattiba'an lil sunnah, dan mengikuti sunnah, wa hirsan 'ala at-tahalli bil akhlaqil fadilati allati min jamalatiha rahmatan rahmatul kabir lil shaghir, dan bersemangat untuk berhias dengan akhlak yang mulia yang karena indahnya mencintai. Min jumlah secara garis globalnya rahmatnya seorang besar kepada anak kecil, wa tawqiru shaghirul kabir, dan penghormatan anak kecil kepada yang besar, wa bidzalika yahsulu ta'aruf bainal mujtami'at, dan karena itu terjadilah bergabungnya antara masyarakat, wa ta'afi bainal muslimin, dan persaudaraan antara kaum muslimin, alladhi yajibu an yakuna fillah wa min ajlillah, yang itu karena Allah dan mengharapkan ridha Allah, la min ajli ansabi wal ahsab, dan tidak karena keturunan, walalil masalihid dunyawiyah, dan bukan karena permasalahan dunia, walakinna uroja'a sawabillah, tapi dia mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan yang telah dibacakan oleh akhuna al-fadil. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu kama naqala al-Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali fi kitabih Aunul Ma'hud Aunul Ahli Samad Syarhul Adab al-Mufrad, yakni hadatsana Mahmudan wala hadatsana Yazid bin Harun أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa yajill atau yujilla kabirana falaysa minna, ya. Redaksinya hampir sama dengan sebelumnya, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirina falaysa minna. Adapun di hadis yang kedua ini, barang siapa yang tidak sayang dengan orang yang kecil di antara kita, anak-anak kecil, orang-orang kecil yang lebih junior, wa yujilla kabirana, dan tidak mengagungkan, yakni jalil, ini dari kata jalil, yang tidak menghormati gitu ya, sesuai dengan porsinya, falaysa minna, maka bukan dari golongan kita. Dan kita yakini ketika kita mengamalkan semua ini, ingat dengan tadi itu, ihtisaban wa talaban lil ajri. Itu semua konteksnya atau dalam koridor ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita yakin bahwasanya semua perbuatan manusia seorang muslim itu ibadah. Oleh karena itu, mafhum mukhalafahnya, ya, pemahaman di sebaliknya, pemahaman yang dibalik itu, kalau perbuatannya bukan dalam rangka untuk menghormati, menyayangi yang kecil, ya, maaf saja, mungkin bukan konteksnya dalam ibadah, ya. Tidak sesuai dengan mencari keridhaan Allah SWT. Dan ini perkara yang besar. Semua perkara di kaum muslimin itu sebenarnya menguntungkan. Seseorang dari mulai dia bangun tidur sampai akan tidur lagi, dibimbing dengan sunnah-sunnah Nabi, semuanya kita itu panen pahala. Tidak ada yang merugikan kaum muslimin. Sehingga Rasulullah SAW pantas mengatakan ajaban li amril mu'min. Fa inna kulla amrahu khair, kurang lebih demikian, ya. Sungguh mengherankan, mengagumkan, hebat sekali perkaranya kaum muslimin, sesungguhnya semuanya itu perkaranya baik. Dan tidak ada semacam itu kecuali kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Kalau dia mendapatkan perkara yang menyulitkan, maka dia bersabar. Dan sabarnya itu bagus buat dia, berpahala lagi. Ketika dia mendapatkan kelapangan, rezeki dan sebagainya, ya dia bersyukur. Dia bersyukur, dia salurkan kepada yang baik, maka syukurnya juga baik, perkara yang menguntungkan lagi. Jadi depan belakang menguntungkan semuanya itu. Maka bagaimana kita dalam melakukan perintah Allah Ta'ala ini, kita upayakan semuanya di atas ibadah kepada Allah SWT. Pun juga dengan dalam hadis ini, hadis ini maknanya sama dengan yang sebelumnya. Dan konsekuensinya adalah tidak hanya sekedar tahu, kemudian juga hafal, tapi dipraktekkan. Wajib mengagungkan, memuliakan dari pihak yang lebih junior kepada pihak yang senior. Pihak yang lebih muda kepada pihak yang lebih tua. Siapapun dia. Ya, apalagi orang yang mulia di antara kita. Ihtisaban wa talaban lil ajri. Kita niatkan, kita upayakan semuanya itu kita minta pahala kepada Allah Taala. Artinya jangan sampai kita merasa rugi, merasa sia-sia, merasa tidak ada artinya apa-apa ketika kita menyayangi yang kecil. Ingat, harus selalu terngiang-ngiang di telinga kita, kita ini sedang beribadah. Jangan sampai kita merasa percuma, ngapain dan buat apa, lalu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tapi kita senantiasa, walaupun kita katakanlah enggak dapat apa-apa di dunia ini, mau cari apa sih ketika kita menyayangi yang kecil, mengelus apalagi anak yatim, mengusap kepalanya, kemudian juga dia pergi dan sebagainya, kita tidak dapat faedah sisinya, sifatnya duniawi. Jangan merasa sia-sia, semua itu ada catatannya. Dan ketika kita memuliakan yang lebih tua, mungkin kita hanya mendapatkan perhatian yang biasa-biasa saja, atau mungkin kita tidak merasa mendapatkan balasan dan sebagainya. Jangan kita sedih, jangan kita merasa putus asa untuk mengamalkan kepada yang lainnya, karena itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Warahmatul kabir li shaghir ihtisaban wa talaban lil ajri. Ya. Demikian juga menyayangi sikap kasih sayang dari yang dewasa kepada yang kecil itu juga sama, mengharapkan pahala dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ittiba'an li sunnah wa hirsan 'ala tahalli bil akhlaqil fadilah, dan itu semua adalah budi pekerti, perhiasan seorang thalabul ilmi, seorang muslim dengan akhlak yang mulia. Yang secara garis globalnya, garis besarnya, wa min jumlatiha rahmatul kabir lis saghir wa tawqirus saghir lil kabir. Kesimpulannya tadi, ya. Wa bidzalika yahsul ta'aluf bainal mujtama'at. Kalau sudah semacam ini akan muncul, akan didapatkan ta'aluf, yakni kasih sayang di antara masyarakat secara besarnya. Wa ta'akhi bainal muslimin, saling bersaudara yang wajib dengan ayyakuna fillahi wa min ajrillah, keadaannya itu karena Allah dan disebabkan karena Allah, bukan dengan karena ansab, sebatas nasab keturunan. Apa ada misalkan satu keluarga, berapa rumah, ya mungkin ada rumah keluarga besar di sini, pakdenya, budenya, omnya, ini semuanya kumpul ya di kampung seperti itu, ya ada seperti itu. Tapi kalau di kota kan nggak seperti itu, ya lebih daripada sekedar hubungan darah, tetapi lebih daripada itu. Wal ahsab, dan bukan juga sekedar karena perhitungan-perhitungan yang lain atau tujuan-tujuan yang lainnya, itu semuanya adalah kecil. Ya, kumpul karena satu profesi, kumpul karena satu hobi, ya grupnya senang motor-motoran semua misalnya, ini terbentuk semacam ini. Itu semuanya adalah bukan karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala lil masalihid dunyawiyah, dan juga bukan karena dalam rangka tujuan-tujuan duniawi. Nah, begitu ya. Karena satu daerah, karena satu profesi, karena satu hobi, ya, karena kebetulan punya kendaraannya sama, akhirnya sama semua. Nah, itu berarti persaudaraan yang hakiki. Lah, maaf saja, bukan semacam itu. Itu perkara-perkara yang jauh dibandingkan dengan karena dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Raja'an thawabilahi tabaraka wa ta'ala. Semuanya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.